بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، طيب، وقال الإمام الترمذي رحمه الله قال: حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي قال: أخبرنا عبد العزيز ابن مسلم عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه دار حديثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران. Kalau nanti pada hari kiamat akan keluar unuk minan nar, unuk itu maksudnya leher. Pada hari kiamat lahu ainan, leher itu memiliki dua mata, tubusyarani, yang dengannya dia melihat. Wa udhunani, dan kedua telinga, tasma'ani, tusmi'ani, kedua telinganya mendengar. Walisanun yantiqu, dan memiliki lisan yang dapat berbicara. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Naam, dikatakan unuq, kelihatannya modelnya bentuknya seperti leher. Tetapi apa? Memiliki dua mata, dengannya dia melihat, dua telinga, dengannya dia mendengar, dan memiliki lisan dapat berbicara. Yaqulu, makhluk itu berbicara, inni wukiltu bi thalathatin, sesungguhnya saya ditugaskan, diwakilkan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah terhadap tiga perkara. Saya diperintah oleh Allah untuk melaksanakan tugas pada tiga jenis orang. Yang pertama, bi kulli jabbarin anid, setiap orang yang berlaku semena-mena. Bi kulli jabbarin anidin, saya ditugaskan oleh Allah, kata makhluk tersebut, pada tiga perkara, tiga jenis orang manusia. Yang pertama, pada setiap orang yang jabbarin anid, orang yang bertindak semena-mena. Ya, jabbarin anid, ya, lagi penentang, berbuat semena-mena, senang ya menentang. Wa bi kulli man da'a ma Allah ilahan akhar, dan setiap orang yang menyeru sembahan yang lain bersama dengan Allah. Wa bil musawwirin, ini hubungannya dengan pembahasan. Dan juga saya diperintahkan kepada orang-orang yang musawwirin, para pelaku, tukang-tukang gambar makhluk bernyawa. Naam. Hadza haditsun hasanun sahihun gharibun. Hadis ini adalah hadis yang hasan, sahih, gharib. Qala Abu Abdurrahman, berkata Abu Abdurrahman, itu muallif rahimahullah, hadza haditsun sahihun wa rijaluhu thiqat. Hadisnya adalah hadis yang sahih, dan perawi-perawi adalah perawi hadis, ya. Perawi-perawi adalah orang-orang yang terpercaya. Wa rawahu al-Imam Ahmad fa qala hadatsana Abdul Samad qala hadatsana Abdul Wa Abdul Aziz ibnu Muslim bihi. Naam, dalam hadis ini menunjukkan akan bahayanya bagi para tukang-tukang gambar, tukang-tukang lukis, tukang-tukang foto, ya. Naam. Yang mereka itu senang menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Sampai Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan mewakilkan sebagian makhluknya untuk menyiksa orang ini. Naam. Yakhruju unuqun minan nar, akan keluar makhluk di antara makhluk Allah yang berbentuk leher panjang, memiliki dua mata, dia dapat melihat, telinga dia dapat mendengar, dan lisan dapat berbicara. Yaqulu inni ukiltu bi thalatha, aku ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa tiga jenis orang. Yang pertama siapa? Bikulli jabbarin adid, setiap orang yang bertindak semena-mena, berbuat zalim, aniaya kepada manusia. Kemudian yang kedua, wa kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, dan setiap orang yang menyeru sesembahan yang lain bersama dengan Allah, wabil musawwirin, dan kepada mereka para tukang-tukang gambar, tukang-tukang lukis, tukang foto, semuanya masuk. Nah, sehingga ini menunjukkan tentang besarnya dosanya para tukang-tukang gambar makhluk bernyawa. Karena itu hindari dah menggambar makhluk, memfoto dan sebagainya, manusia atau hewan, kecuali dalam keadaan yang memang sangat dibutuhkan. Sebagian urusan tidak bisa mungkin kita urus kecuali dengannya, ya. Mereka yang mengharuskan kita untuk foto, menggambar yang berdosa. Tapi demikian bacaan kita pada siang hari ini. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah.